Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas kaifa nata'alam al-fiqh, bagaimana kita belajar fikih ya. Insyaallah hari ini kita akan membahas bab inti dari apa yang akan kita pelajari ya, di mana akan kita pelajari materinya adalah dari mukoror ini. Mukoror itu, ini mukoror adalah panduan, buku panduan atau rujukannya apa ya. Buku panduannya adalah At-Ta'hil Al-Fiqhi. Jadi insya Allah kita akan menggunakan ini At-Ta'hil Al-Fiqhi. At-Ta'hil Al-Fiqhi ini mukoror sekaligus sebuah nama program, nama sebuah program. Program At-Ta'hil Al-Fiqhi yang digagas oleh atau yang dibawakan oleh Syekh Dr. Amir Muhammad Fida Bahjat. Beliau adalah seorang Hay'atut Tadris fi Jami'ati At-Taibah. Beliau seorang anggota dosen pengajar di Universitas Taibah ya. Alhamdulillah, ini banyak sekali peserta At-Ta'hil Al-Fiqhi ini, banyak mahasiswa-mahasiswa dari Madinah ya, terutama bahwa Universitas Jami'ah Islamiyah banyak sekali mahasiswanya yang hadir di At-Ta'hil Al-Fiqhi ya. Dan alhamdulillah saya sendiri bergabung di program atau di acara ini At-Ta'hil Al-Fiqhi ini, dan alhamdulillah sudah lulus ya, alhamdulillah, dan mendapatkan ijazah dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah semua bagian dari jariah Syekh Dr. Amir Bahjat ya, kebaikan buat beliau, dan juga mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua insyaallah, menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak di yaumul akhir. Yauma la yanfa'u malun wala balun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, orang yang hati yang selamat, hati yang salim atau selamat. Nah, kata Syekh Sa'di, salim atau selamat ini ada tiga hal yang harus selamat, yaitu yang pertama as-salim minal asyirk, selamat dari kesyirikan. Nah, yang kedua selamat dari al-ma'asi, kemaksiatan. Yang ketiga adalah selamat dari al-bid'ah, yaitu kebid'ahan. Ya, ini tiga hal. Dan terutama ini nomor satu, selamat dari kesyirikan. Ya, mudah-mudahan kita belajar niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia dan riya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga Allah jauhkan, karena inilah yang akan merusak amal soleh kita, akan merusak ibadah kita, batalnya amal baik kita ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan dan Allah jadikan amal soleh ini adalah amal yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ah, kemudian ikhwafillah, al-muqarrar al-fiqhi wafqa madhhabi madhhabin mu'tamadin 'ala al-qawli rajih fi madhhabi al-imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi muqarrar fiqhi ini adalah yang sesuai dengan madhab yang mu'tamad, madhab yang diakui, ala qawli rajih, berdasarkan pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat ya, fi madhabil imami Ahmad, dalam madhabnya Imam Ahmad. Jadi muqarrar fikhi ini adalah ya, atau al-muqarrar at-ta'hil al-fikhi ini ya, adalah berdasarkan qawli rajih, yaitu pendapat yang paling kuat ya, dalam mazhab al-Imam Ahmad ya, di mana beliau adalah banyak mengutip atau mengambil faidah dari kitab Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni yang pernah kemarin kita bahas ya, karangan Al-Hajjawi ya. Taib. Kemudian selanjutnya ahdaful muqarrar, tujuan dari buku panduan ini ya, khususnya tentang buku fikih ibadah ini, tentang bab ibadah ini, yang pertama adalah an yafhamal mutadarribu al mustalahatil fikhiyata fi abwabil ibadati, bahwasanya mutadarrib, para peserta, faham al mustalahat al fikhiyah, istilah-istilah fikih fi abwabil ibadat, dalam bab-bab ibadah, ya. Nah, jadi kita akan mengetahui istilah-istilah fikih dalam bab ibadah, ya. Contoh misalnya kita nanti akan mengetahui syurutus shalah, syurutul musalli, syurutul wudu, arkanul wudu dan lain sebagainya, istilah-istilah dalam bab fikih ibadah. Insyaallah kita akan mengetahui. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, an yastahdhirul mutadarribu al-ahkam al-asasiyata fi fikih ibadat. Bahwasanya al-mutadarrib, para peserta, bisa istihdhar. Istihdhar itu dia bisa menjawab ketika ditanya. Nah, dia bisa memahami, dia bisa mengetahui lebih dalam, ya. Jadi dia bisa memahami al-ahkam al-asasiyah, hukum-hukum yang asas, hukum-hukum yang pokok, inti fi fikih ibadat, dalam bab fikih ibadah. Jadi bisa istihdhar. Istihdhar tadi bisa, ya, memahami lebih dalam. Artinya jika kalau ditanya dia mampu menjawab, misalnya rukun salat apa saja, rukun wudu apa saja, dia bisa menjawab, ya. Ini ketika kita insyaallah sudah belajar, di pertemuan ini insyaallah, atau di fikih ibadah ini. Kemudian yang ketiga ini, an yaktasibal mutadarribu malakata tanzilil masailin nadhariyati alal waqa'il amaliyah bil qadari alladhi yumakkinuhu minal amali wat tatbiki. Bahwasanya mutadarrib, para peserta, akan memperoleh malakata tanzilil masailin nadhariyah, kemahiran atau kepandaian atau kemampuan dalam menguraikan masalah-masalah teoritis alal waqa'il amaliyah. Jadi masalah teoritis tentang perkara-perkara amaliyah. Nah, kenapa kita dalam hal ini saya sedikit jelaskan, ya, masalah-masalah teoritis, ya, karena memang teori tentang bab praktek, tentang apa, tentang al-waqa'il amaliyah. Misalnya salat ini kan praktek, ya, ini salat adalah praktek. Nah, kemudian rukun salat, misalnya rukun syarat salat, misalnya syarat salat itu satu, misalnya at-taharah, berwudu, itu kan berwudu. Nah, ini adalah amal, ini adalah sebuah amal, bagaimana kita berwudu, ya. Tapi sebelum beramal kita paham dulu teorinya, ya. Nah, maka di sini dijelaskan para peserta mampu memiliki keahlian atau kemampuan dalam menguraikan masalah-masalah teoritis, ya. Teoritis misalkan tadi salat syarat wudu apa saja dan sebagainya, ya. Dalam bab amal itu, yaitu tadi, ya, teori dalam bab amal, ya, karena kita fikih ini dalam bab amal, ya. Fikih ini dalam bab amaliyah, ya. Nah, kemudian bil qadari alladhi yumakkinuhu minal amali wa tatbik, ya, dengan kadar bahwasanya dia bisa memantapkan dalam mempraktikkan setiap apa yang sudah didapatkan berupa teori tadi, ya. Jadi bisa diamalkan, bisa diterapkan. Jadi pertama paham dulu teorinya, ya, teori tentang praktek, ya, kemudian mempraktikkannya. Inilah tujuan dari mukarrar yang ketiga ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan apa yang sudah kita fahami, ya, insya Allah, berupa teoritis-teoritis tadi, insya Allah. Tips selanjutnya, nah, ini al-aqsam ar-ra'isah lil fikih. Al-aqsam itu pembagian atau jenis-jenis, boleh, ya. Pembagian inti, ar-ra'isah, inti lil fikih, pembagian inti fikih. Jadi fikih itu akan dibagi beberapa pembagian. Yang pertama al-ibadat, ya, fikih ibadah. Fikih ibadah itu yashmalu taharah, as-shalah, az-zakah, as-shaum, al-hajj, al-jihad. Meliputi taharah, salat, zakat, saum, haji, jihad. Ini dibahas dalam bab fikih ibadah, ya. Kemudian yang kedua al-muamalat. Al-muamalat ini khususnya yang berkaitan dengan al-muamalah al-maliyah. Al-muamalah al-maliyah yashmalu al-bay, al-ijarah, al-ariyah, yaitu mencakup salah satunya jual beli, ijarah, sewa menyewa, jasa dan lain sebagainya. Al-ariyah, pinjaman. Pinjam di sini bukan pinjam uang, tapi pinjam barang, ya, pinjam dalam rangka manfaat, atau pinjam meminjam uang nanti al-qard. Kemudian al-musyarakah, syirkah, kerjasama dan lain sebagainya. Ini dibahas dalam bab fikih yang kedua, yaitu fikih al-muamalat, ya. Yang ketiga al-fikhu, fikhul usroh, yaitu fikih keluarga. Fikih bab tentang keluarga, yang membahas bab tentang keluarga, yaitu yashmalu nikah, contohnya ya, meliputi bab tentang nikah, at-talak, talak, perceraian, al-khulu', khulu', an-nafaqat, nafaqah, nafaqah, al-hadonah, pengasuhan, dan lain sebagainya. Ini dibahas dalam bab fikul usrah. InsyaAllah kita pun akan membahas nanti ya. InsyaAllah. Yang keempat, al-jinayat. Nah, al-jinayat itu berkaitan dengan pidana ya, atau ya hukum-hukum. Contoh yashmalu al-qisas. Ya, meliputi contohnya qisas. Qisas ini hukuman bagi orang yang membunuh ya, dibunuh lagi. Ya, ini bagaimana ketentuan dan lain sebagainya. Ini dibahas dalam bab jinayat. Kemudian ad-diyat, tentang diyat, tentang tebusan ya, tentang uang yang harus dikeluarkan ketika dia sudah membunuh dan lain sebagainya. Ini dibahas dalam bab jinayat. Al-qadha, tentang pengadilan ya. Nanti tentang hudud, hudud zina, tentang hudud apa, muskir, orang yang mabuk ya, bagaimana. Nah, ini dibahas dalam bab al-jinayat. Jadi ada empat bab insyaallah, bab al-ibadah, bab al-muamalah, al-bab al-usrah, bab al-jinayah. Ini insyaallah akan kita bahas satu persatu insyaallah. Nah, selanjutnya di sini ada abwabu fiqh al-ibadah, abwab fiqh al-ibadat, bab-bab tentang fikih ibadah. Ini bab-bab fikih ibadah. Apa saja? Yang pertama ada as-shalah, nanti kita akan membahas bab salat insyaallah ya. Kemudian ada bab zakat. Nah, ini tentang zakat insyaallah kita bahas. Nah, zakat ini tidak masuk ke dalam muamalah ya, karena memang zakat ini adalah ibadah yang termasuk rukun Islam, jadi masuk ke dalam bab ibadah. Kemudian as-shaum, bab saum. Kemudian al-hajj, bab haji. Di dalamnya juga ada bab tentang umrah, insyaallah akan kita bahas ya, haji dan umroh insya Allah. Kemudian al-jihad, ini juga akan dibahas dalam bab fikih al-ibadah ya, insya Allah. Nah, mana toharoh? Jadi toharoh ini adalah bagian dari sholat. Jadi sholat tidak sah kecuali dengan toharoh. Maka ini nanti toharoh ini ada karena ada sholat ya. Insya Allah ini kita akan bahas satu persatu insya Allah. Nah, kemudian nah, di sini sekarang langsung kita akan bahas bab tentang as-shalah, bab tentang sholat. Apa itu sholat? Nah, sholat itu adalah aqwalun. Ini adalah perkataan-perkataan, ucapan-ucapan. Wa af'alun, perbuatan-perbuatan. Makhsusatun, yang khusus. Nah, jadi saya sebutkan di sini satu perkataan ya, atau ucapan. Yang kedua, af'al, perbuatan. Yang ketiga, makhsusah, yang khusus. Tip. Perkataan dan perbuatan yang khusus ya, karena memang sholat itu sebuah perkataan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Ketika berdiri apa yang harus dikatakan, ketika duduk apa yang harus diucapkan, begitu. Perkataan dan perbuatan ya, perbuatannya setelah duduk apa yang harus dilakukan, setelah itu apa, terus begitu. Jadi ini disebut khusus ya, karena ini sudah ditentukan oleh Nabi SAW, oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muftatahatun bitakbir, muftatah itu dibuka, bitakbir, dengan takbir. Nah, jadi dibuka dengan takbir. Itu takbiratul ihram ya, takbiratul ihram. Wa muqtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Nah, ditutup dengan salam. Inilah pengertian salat, yaitu perkataan, perbuatan yang khusus ya. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang namanya definisi sholat ya, Allah alam ya. Ini yang ya pertama. Kemudian selanjutnya, ini yang akan coba kita bahas ya dalam bab sholat ini, syurut. Syurut itu syarat-syarat. Kemudian arkan, rukun-rukun. Ini jamak semua ya, rukun-rukun. Wajibat, wajib-wajib. Jadi nanti apa syarat-syarat sholat, apa rukun-rukun sholat, apa wajib-wajib sholat, apa sunan, sunan itu sunah-sunah. Apa sunah-sunah sholat? Mubahat. Apa yang mubah-mubah, yang dibolehkan? Yang dibolehkan. Apa yang dibolehkan dalam sholat? Kemudian makruhat. Ini makruhat itu yang terlarang. Ya, yang tidak boleh dilakukan di dalam sholat apa saja. Kemudian mubtilat, pembatal-pembatal sholat apa saja. Kemudian anwa'us sholah, jenis-jenis sholat apa saja, nanti kita bahas. Kemudian al-khotofi sholah, kesalahan dalam sholat, apa saja kesalahan dalam sholat. Nah, insya Allah kita bahas. Nah, ini tadi apa? Afwan. 9 pokok yang akan kita bahas ya. Syarat, rukun, wajib, sunnah, mubah, makruh, mubtil atau pembatal, anwa' sholat, jenis sholat, al-khotoh fi sholat, kesalahan dalam sholat. Insya Allah satu persatu kita akan bahas ya. Dan kita akan bahas ini salah satu di sini, yang nomor satu adalah syurut, yaitu apa? Syarat. Apa saja? Nah, ini kita akan bahas. Syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Tep, di sini saya cantumkan, ini tidak ada di mukoror ya. Saya cantumkan di sini. Saya kutip dari kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatu karya Syekh Wahab Az-Zuhaili. Kata beliau, yang namanya pengertian syarat ya, pengertian syarat syurut itu adalah asyartu fil lughah, syarat secara bahasa. Fahuwal alamah, yaitu alamah, yaitu tanda. Tanda. Wa fi syariah, dan pengertian secara syariat atau secara istilah maksudnya di sini, huwa ma yatawaqqafu 'alaihi wujudu syai. Jadi segala perkara ya yang menimbulkan, yang mengakibatkan adanya sesuatu. Jadi kalau misalnya, misal salat itu, salat misalnya ya, syaratnya salah satunya wudu. Nah, wudu ini apa, sholat ini ada jikalau ada wudu, begitu. Contoh misalnya begini, orang yang tidak sendal, orang yang tidak pakai sendal dilarang masuk. Berarti orang yang tidak pakai sendal dilarang masuk. Mana syaratnya? Ini syaratnya, berarti syaratnya harus pakai sendal. Kalau pakai sendal bisa masuk, begitu, masuk rumah. Artinya kalau tidak pakai sendal, tidak boleh masuk rumah. Inilah syarat namanya. Jadi kalau tidak ada, maka tidak ada sesuatu yang disyaratkan itu. Apa? Sesuatu yang ya di, apa, dijadikan pokok untuk syarat tadi. Jadi kalau misalnya tidak ada wudu, maka tidak ada sholat. Begitu. Tidak pakai sendal, maka dia tidak bisa masuk. Begitu. Tapi ketika ada, wudu ini ada, belum tentu ini untuk sholat. Begitu. Jadi ketika kita berwudu, ini belum tentu otomatis langsung sholat. Ya, bisa jadi wudu itu hanya untuk apa? Baca Quran misalnya. Wudu itu hanya untuk menjaga toharoh ya, bukan untuk sholat. Ya, bisa saja begitu. Jadi adanya wudu ini tidak mesti adanya sholat begitu. Adanya wudu tidak mesti menjadikan adanya sholat. Tapi adanya sholat itu mesti adanya wudu. Nah, makanya tadi ma yatawaqqafu 'alaihi wujudu syai. Adanya sesuatu itu karena adanya yang disyaratkan tadi ya. Wa kana kharijan an haqiqati au mahiyatihi. Dan yang namanya syarat ini ada di luar yang dipersyaratkan. Nah, wudu. Ini kan ada di luar salat, betul ya? Wudu ada di luar salat gitu. Maka inilah namanya syarat ya. Beda dengan rukun, nanti kita bahas ya. Kalau syarat itu ada di luar sholat, misalnya wudu, kemudian apalagi misalnya menghadap kiblat, kemudian dan lain sebagainya, itu adalah di luar sholat, sebelum sholat ya. Maka itu ada menjadi sebuah syarat ya. Ini pengertian. Taib, selanjutnya. Nah, ini syarat sholat itu ada dua ya, bagi musolli, bagi pelaku. Nah, ini orang yang melakukan, bagi pelakunya. Nah, apa saja syarat bagi pelakunya? Ini ada empat. Arba'ah. Ada berapa? Empat. Pertama, al-Islam, muslim. Nah, berarti lawan kata muslim adalah kafir. Berarti orang kafir ini adalah tidak apa? Ini nih, syarat sahnya. Islam itu syarat sah. Artinya, kalau kafir, dia tidak sah sholatnya. Tapi, ini bukan syarat wajib. Ya. Jadi, orang Islam, orang kafir wajib sholat. Wajib sholat. Tapi ketika dia sholat tidak sah. Kenapa? Ya karena harus Islam, berarti harus masuk Islam dulu. Jadi orang kafir dituntut untuk sholat, wajib sholat. Dalilnya ya surat Al-Mudathir. Kata Allah Subhanahu wa taala mengutip orang-orang yang bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menjadikan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Maka mereka katakan, orang kafir itu, lam naku minal musallin, karena kami tidak melaksanakan sholat. Masya Allah. Jadi intinya, orang kafir juga dituntut untuk sholat. Ya. Tapi ketika dia sholat tidak akan sah. Ya. Kenapa? Karena harus Islam dulu. maka ini syarat sah dulu, ya. Ya, apa Islam itu syarat? Syarat sah, ya. Yang kedua, al-aql. Al-aql itu berakal. Berakal. Lawan katanya adalah majnun. Majnun itu gila, ya, atau tidak punya akal, ya, gila. Maka orang yang gila, nah ini adalah ini. Saya bilangkan, nah ini. Syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah dan syarat wajib. Artinya, seorang yang gila, dia tidak wajib sholat. Orang yang berakal, wajib sholat. Begitu. Wajib. Kalau tidak berakal, tidak wajib. Kemudian, syarat sah juga di sini. Jadi, dua. Syarat sah dan syarat wajib. Kalau orang yang tidak berakal, sholat, tidak sah. Orang yang berakal, sholat, sah. Insya Allah. Begitu. Karena ini merupakan syarat sah dan syarat wajib. Kemudian yang ketiga, al-bulug. Nah, al-bulug ini adalah syarat wajib. Nah, ini syarat wajib. Artinya orang yang tidak balig, balig itu, bulug itu balig, ya. Kalau laki-laki sudah bermimpi, kalau perempuan sudah haid, ya. Nah, orang yang belum balig, maka belum wajib. Ini karena syarat wajib. Tapi orang yang sudah balig, maka wajib dia sholat. Wajib apa? Sholat. Nah, pertanyaannya, orang yang belum balig, anak kecil, apakah sah sholatnya? Sah. Kenapa? Karena balig ini bukan syarat sah, tapi syarat wajib. Ya, paham ya? Jadi sah sholatnya orang yang anak kecil itu, ya. Tapi dia belum ada kewajiban untuk sholat. Ya. Kemudian yang keempat adalah adamul haid wan nifas lil mar'ah. Yaitu tidak sedang haid, tidak sedang nifas bagi perempuan. Nah, ini adalah syarat sah dan syarat wajib. Ya. Syarat sah dan syarat wajib. Artinya kalau dia tidak haid, maka sah sholatnya. Dia tidak haid, maka wajib sholatnya. Tapi ketika dia haid, ya, maka tidak sah dan tidak wajib dia melaksanakan sholat. Itu untuk syurutul musolli. Syarat bagi pelaku. Ini bagi apa? Pelaku. Ya, taib. Selanjutnya. Ini ada empat. Selanjutnya ada syurutul sholat. Nah, ini perbuatannya. Syarat sholatnya. Perbuatan. Apa? Perbuatan. Perbuatannya, ya. Apa saja? Yang pertama, at-taharah, bersuci. Bersuci. Yang kedua, dukhulul waqti, masuk waktu. Masuk waktu. Jadi kalau tidak masuk waktu, ya tidak sah. Kalau dia tidak bersuci, tidak berwudu misalnya, atau dia tidak mandi, kalau dia junub, maka tidak sah. Tidak sah. Taharah, yang pertama. Yang kedua, dukhulul waqti, masuk waktu. Sebelum dan sesudah maka tidak diterima kecuali karena ada uzur. Kalau yang sebelum ini tidak ada uzur, ya. Kemudian yang ketiga, satrul aurah. Satrul aurah menutup aurat. Jadi kalau orang yang terbuka auratnya tidak sah. Kenapa? Ya karena syarat sah salat. Syarat sah perbuatan salat salah satunya satrul aurah, yaitu menutup aurat. Kemudian istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah adalah menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini syarat sah. Jadi tidak boleh kita menghadap kemana saja. Jadi harus menghadap kiblat, ini syarat sah. Walaupun nanti ini ada tafsir, ya. Kalau misalnya bagaimana agak menyimpang sedikit, misalnya kita di Indonesia agak menyimpang tidak tepat menuju ke Masjidil Haram, ini nanti ada bab khusus insyaallah, bab tentang istiqbalul kiblah insyaallah, ya. Jihah, nanti ada bab tentang jihah dan bab tentang apa tarkiz. Tarkiz itu pusat langsung menuju ke apa Ka'bah, ke Masjidil Haram. Nah, bagaimana ketentuannya insyaallah nanti akan dibahas dalam bab khusus istiqbalul kiblat insyaallah. Nah, kemudian yang kelima adalah an-niyat, yaitu apa? Niat. Inilah syarat dalam perbuatan salat, yaitu salah satunya apa? Niat. La salata, tidak ada salat bagi orang yang tidak niat. Innamal a'malu binniat. Sungguhnya amal innamal a'mal binniat, amal-amal itu tergantung dari niat. Jadi tidak boleh seseorang, ya, yang salat tanpa niat, harus dengan niat, ya. Hanya memang niatnya mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati. Jadi tidak perlu diucapkan, ya. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan talaffuz an-niyah sunnah untuk mengucapkan niat, ya. Kan, tapi ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan untuk talaffuz, ya. Hanya mensyaratkan ada di dalam hati, bahwasanya di dalam hati kita berniat untuk melaksanakan itu, ya. Karena nanti niat itu tamyizul ibadat ba'duha ala ba'din. Jadi membedakan salah satu ibadah dengan ibadah yang lain itu dengan niat, atau tamyiz al-ibadah ma'al adah, membedakan ibadah dengan adat atau dengan kebiasaan itu dengan niat. Nah, maka harus ada niat di sini ya. Insyaallah nanti kita akan dibahas, akan bahas satu persatu ya. Insyaallah taib ikhwafillah, itu saja mungkin ya yang bisa dibahas. Kita sampai bab tentang syurutus shalah, syarat-syarat salat ya, di mana ada syarat untuk musolli, pelaku salat, ada syarat as-shalah, yaitu syarat untuk perbuatan salatnya ya, di mana totalnya ada berapa? 9 ya. 4 untuk syarat musolli, 5 untuk syarat perbuatan salatnya ya. Wallahu alam, semoga mudah difahami oleh kita semua dan diamalkan ya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.